بسم الله الرحمن الرحيم. Terakhir ya, supaya ada kesempatan syuruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya orang tua yang berhutang ke bank. Sebelumnya saya sudah peringatkan tentang dosa meminjam di bank. Tugas saya apa yang harus dilakukan, Ustaz? Sebetulnya gini, minjam ke bank itu enggak dosa. Kalau banknya mengajarkan tuntunan yang benar. Tapi kalau ketentuan di banknya mengarahkan pada dosa, baru jadi dosa. Misal, ada bank syariah dengan ketentuan syariah. Pinjam meminjam itu diatur, utang piutang itu ada aturannya. Nabi pernah meminjam dan dikembalikan dalam pinjaman. Ya, sahabat lain pernah meminjam, dikembalikan dalam pinjaman. Turun aturan tentang pinjam meminjam. Quran saya surah kedua, Al-Baqarah 282. Paling panjang di Quran. Sebelah kiri, atas sampai dengan bawah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Hei orang-orang beriman, jika anda akan saling pinjam, meminjam dalam berutang. Ada aturannya. Jadi meminjam itu kalau memang dibutuhkan baru. Kalau tidak, jangan buka pintu utang. Jangan buka. Jangan buka, antum selama bisa naik angkot, jangan pernah membuka pintu utang kalau tidak bisa melunasinya. Ya, awas hati-hati. Antum kalau nikmat dalam kontrakan, jangan dibuka pintu utang kalau masih bisa menjalaninya. Saya alhamdulillah, kontrak biasa, kredit, kreditnya kepada Allah. Minta ya Allah, minta ya Allah, minta ya Allah, sudah alhamdulillah. Ya, mulai dari petakan kecil, tinggal di situ dan sebagainya, kita menikmati. Nggak ada bedanya besar dengan luas, yang penting cintanya meluas. Cinta kepada Allah, cinta pada keluarga dan sebagainya. Dan Allah tempatkan sendiri. Tempatkan sendiri dan bukan aib, kontrak bukan aib, ya, bukan aib di situ. Naik angkot bukan aib, angkot ya, alhamdulillah punya sendiri uangnya daripada ngutang. Tapi ngutang pun bukan aib. Memang ada aturannya kalau bisa kita melunasinya. Yang salah adalah membuka pintu utang pada cara yang salah. Bunga, bunga, bunga. Durian aja belum berbunga, di bank sudah berbunga. Rambutan belum berbunga, di situ sudah berbunga. Dan bunganya berganda lagi. Nah, itu yang paling bahaya. Jika menemukan yang seperti ini, kasus sudah terjadi, apa yang dilakukan? Pertama, antum sudah diberi peluang oleh Allah beramal soleh lewat orang tua. Baca dengan hati yang baik dulu. Mungkin disitulah kesempatan antum untuk berbakti pada orang tua. Cari jalan. Bismillah. Jangan dimarahi karena kasusnya sudah selesai. Tapi berikan imrah. Quran surah 16 ayat 125. Ud'u ila sabila rabbika bil hikmah. Masuk lewat hikmah dulu. Ma, terima kasih telah melahirkan anda, merawat dan sebagainya. Anda sayang sama mama. Begitu sayangnya dari awal anda ingatkan, jangan sampai terlibat begini karena khawatir begini. Ini karena sayang anda, bukan karena apa-apa. Tapi maafkan kalau kata-kata kurang berkenan. Insya Allah anda berusaha untuk bisa melunasi itu semua. Tapi mah, janji ya. Jangan lagi kita begini ya. Allah sayang kok pada kita. Insya Allah rezeki kita sudah diatur. Ayo kita pelan-pelan lunasi. Bismillah. Ya, bismillah. Antum cari, minta, ya Allah, ibu saya melahirkan saya, ya Allah. Jangan pisahkan saya, ya Allah, dengan amalan-amalan keburukan yang pernah dikerjakannya. Ampuni dosa, ya Allah. Berikan saya rizki, ya Allah. Saya yakin kau pemberi rizki. Engkau yang telah mengatur. Engkau tidak akan menyanyiakan hambamu. Engkau yang berjanji di Quran akan mengampuni dosa. Engkau yang berjanji di Quran akan mencukupkan orang kalau dia bertobat. Engkau yang berjanji di Quran akan melimpahkan rizki kalau dia berhijrah. Ya Allah, engkau dengan segala janjimu mengatakan tidak akan mengingkari janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Bacakan semua ayatnya. Setelah itu antum mohon kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, hamba memohon dengan segala kekuasaan-Mu, dengan sifat-Mu yang tidak menepati janji, dengan janji-Mu yang pasti terjadi, hamba mohon ya Rabb, anugerahkan hamba rezeki yang halal terbaik untuk menutupi utang ibunda anda. Sudah. Dan anda kerjakan, anda melangkah. Insya Allah, begitu dikabulkan, anda dapatkan kebahagiaannya. Mah, janji Allah pasti. Ini dikabulkan, kita dibebaskan dari riba, kita dibebaskan dari utang-piutang yang tidak baik. Ayo mah, sekarang kita beralih pada kebaikan insya Allah. Damai kehidupan. Jelas ya? Baik.